Lah wong piye niku? Udah siap-siap, tangannya sudah siap-siap. Satu, dua, tiga. Rasanya. ayo, Don. Ngene iki lho, nek kowe nonton dangdut tertib, kabeh padha terhibur. Sing main musik juga bisa terhibur, kita bisa menghibur Anda, iso jak guyonan. Nek kowe nonton dangdut kok pendelak-pendelik, "Woi, MC, kakeane apa kowe?" Woi, wah ngono kuwi ora marah kepenak, ya kan? Dadi nek sing sopan padha guyu insyaallah dadine sedulur. Wis ngono kuwi ya. Ayo, Don. Kita bermain bersama romansa, yes. Rasane ora karuan, neng ati loro tenan, cinta matiku kau anggap dolanan. Romansa, yeah. Dan anak malam. Sogo, Ewe, selamat siang Iru, thank you bro. Lowo, selamat siang teman-teman dari Demak semuanya. Bagus, dari Kuniran, selamat siang semuanya. Kisah kok bojomu mas. tangane ngene wae. Nang cah bagus tangane ngene kabeh, ngene ngene tangane ngene. Aja ngebel, ngene tangane. Nah, ngono ki lho ape.